Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Amdatul Qari' wa Ithaful Qari' bi ta'liqat 'ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Wasalna ila qaulil muallif rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna awwal al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kata musannif rahimahullah, ketahuilah bahwa awal Islam adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah 'abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Qala fi syarhihi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, qala rahimahullah, wa'alam ayyuhal muslim ya talib al-ilm, ay tahaqqaq wa tabayyan anna awal al-islam syahadatu an la ilaha illallah. Kata beliau, wa musannif berkata rahimahullah, ketahuilah wahai seorang muslim, wahai pencari ilmu, maknanya ketahuilah, tahaqqaq wa tabayyan, pastikan, buktikan, yakinlah bahwa awal Islam itu adalah syahadat an la ilaha illallah. Itu awal Islam. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Umar ruknul awal min arkanil Islam. Dan itu merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, lama sa'alan nabiyya, ketika datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni anil Islam, beritakanlah kepada aku tentang Islam. Nabi menjawab, qal sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis Jibril yang panjang, Jibril datang dalam bentuk seorang manusia yang syadid bayad as-siyab wa syadid sawad as-sya'r la yura minhu atharu as-safar yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam legam, tidak tampak ada bekas-bekas perjalanan safar, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada dari kami yang kenal dia. Harusnya dua kemungkinan. Kalau tidak ada yang kenal, berarti musafir, pasti ada atharus safar. Atau kalau tidak ada atharus safar, putih bersih pakaiannya, hitam legam rambutnya, tidak tampak bentuk-bentuk safar, harusnya orang setempat dan pasti kami kenal, atau salah satu ada yang kenal. Tetapi dua-duanya enggak. Dalam keadaan tidak dikenal, dalam keadaan tidak ada bekas safar. Kemudian beliau mendekat pada Rasulullah SAW hingga lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW dan tangannya memegang kedua paha beliau dan bertanya dengan tiga pertanyaan. Pertama tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ketika bertanya tentang Islam, akhbirni anil Islam, dijawab oleh Nabi SAW, Islam itu adalah engkau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau berhaji ke Baitillahil Haram kalau engkau mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila. Di akhir hadisnya Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Mereka menjawab, Allahu wa Rasulullah alam. Maka Nabi mengatakan, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian agama kalian. Berarti di sini barakallahu fikum, kita melihat faedah penting bolehnya bertanya untuk orang lain. Berarti Jibril bertanya bukan untuk sendiri, tapi yu'allimukum dinakum, bertanya untuk mengajari kalian yang hadir. Barakallahu fikum. Di antaranya tentang Islam. Apa awalnya? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa syahadatani awwalu ma yud'a ilaihi an-nas. Berarti syahadatan, dua syahadat ini adalah awal pertama yang manusia diajak kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau sudah mengucapkan dua syahadat, maka terlindunglah dariku darahnya dan hartanya hingga atau kecuali dengan hak keislaman. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga di dalam dua kitab sahih. Khonudina 'azakumullah, bukan berarti dipaksa manusia untuk masuk Islam. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam diperangi, tidak demikian. Tetapi maknanya kami diperintah untuk memerangi mereka hingga mempersaksikan la ilaha illallah, hingga mereka tunduk dan mempersaksikan la ilaha illallah, atau kalau tidak mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Karena disebutkan di sini, kalau sudah mengucapkan asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindung darahnya dan hartanya. Yakni kalau darahnya artinya tidak diperangi. Terlindung hartanya apa maknanya? Terlindung darahnya tidak diperangi. Terlindung hartanya tidak memakai atau tidak membayar jizyah. Artinya orang kafir ada dua, ada yang diperangi, ada yang disuruh untuk membayar jizyah. Tetapi kalau sudah mempersaksikan la ilaha illallah, tidak diperangi dan tidak jizyah kalian sebagai muslimin. Illa bihaqqil Islam, kecuali hakul Islam. Hakul Islam seperti zakat, kalau sudah sampai nisab, kalau sudah lewat 12 bulan satu haul, wa bi syurutiha. Tayib. Walamma arsala Mu'adzan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ila Yaman. Juga Rasulullah SAW berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka hendaklah jadikan awal pertama dakwahmu, ajak mereka untuk mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini yang menunjukkan bahwa awalul Islam, awalul da'wah, awal pertama ajakan adalah kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu ma'rufun masyhurun baina di antara kawan dan lawan. Sehingga kalau ditanya pada musyrikin, apa dakwahnya orang ini? Jawabannya sama. Dia tidak lain kecuali mengajak qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebagaimana dalam hadis akhrajahul Bukhari yang menceritakan tentang bagaimana Abu Sufyan ketika masih kafir datang ke Romawi atau ke Persia, ditanya oleh raja di sana, apa dakwah orang yang ada di tengah-tengah kalian? Dijawab, dakwahnya adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Dakwahnya ucapkan la ilaha illallah. Ini persaksikanlah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Kalian akan selamat. Artinya diketahui oleh kawan dan lawan. Fahadha awwalu ma yud'an nas ilaihi. Maka ini adalah awal pertama manusia diseru kepadanya. Li'annahu huwal madkhal ila dinil Islam. Karena itu merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam. Amma man yatahawan bitauhid. Adapun mereka yang menggampang-gampangkan tauhid, menganggap enteng tauhid, yatahawan bitauhid, wala yahtambihi, dan tidak mementingkan tauhid. Min ashabid da'awat awil manahijid da'awiyah, yakni dari mereka-mereka golongan-golongan ahlud da'awat atau ashabud da'awat wal manahijid da'awiyah al-mu'asirah, golongan kelompok-kelompok dakwah, kelompok manhaj-manhaj baru, manhaj-manhaj al-mu'asirah. Maka mereka ini barakallahu fikum mukhalifun lihadal aslil azim. Ini Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala melihat munculnya kelompok-kelompok hizbiyah dari kalangan ikhwaniyah, hizbiyah sururiyah, hizbiyah segala macam bentuk-bentuk dakwah, kebanyakan mereka tidak mementingkan tauhid dan menganggap enteng tauhid. Bahkan salah satu tokoh ikhwani berkata, adapun akidah, asma dan sifat, kita pelajari satu jam selesai. Maksudnya, itu bukan yang terpenting. Satu jam selesai itu. Perlu kita pelajari ini dan itu, ternyata urusan politik dan sia-sia. Maka kita bertanya pada mereka, kalau begitu mengapa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekkah, ayat-ayat yang turun selalu berkisar masalah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Setelah hijrah, turun ayat-ayat hukum dan selalu diakhiri dengan tauhid, tauhid, tauhid. Dan ditutup sebelum wafatnya, Rasulullah SAW mengucapkan, aku pesan pada kalian, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah dan jangan jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tauhid lagi. Tauhid bukan cuma 13 tahun. 13 tahun dilanjutkan 10 tahun dan ditutup dengan tauhid. Barakallahu fikum. Maka siapa bilang bahwasanya akidah satu jam selesai? Itu adalah tahawun, mengentengkan, menganggap remeh masalah akidah. Amma man yatahawan bit tauhid wa la yahtam bihi min ashabid da'awat awil manahij da'awiyah al mu'asirah fa hadha mukhalifun lihadal aslil azim. Adapun kelompok-kelompok dakwah yang mengentengkan tauhid, menggampangkan tauhid, tidak mementingkan tauhid, maka mereka ini menyelisihi prinsip yang agung. Walaisal maqsud minasyahadataini talaffuz bihima faqat. Dan yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat bukan hanya melafadzkan di lidah saja. Walakinal maqsud at-talafud bihima ma'a ma'rifati ma'nahuma wal'amal bimuqtadahuma. Bukan hanya talafud di lidah, bukan hanya melafadzkan di lidah, tetapi al-maqsud talafud bihima, melafadzkan dengan keduanya, ikrar ma'a ma'rifati ma'naha, dengan memahami makna keduanya, wal amal bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari keduanya. Jadi keharusan-keharusan dari keduanya. Lakin min syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa innahu yuqbal minhu. Tetapi siapa yang sudah bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, diterima. Diterima artinya diakui sebagai muslim dan diperlakukan seperti seorang muslim, disikapi seperti sikap seorang muslim. Fa in istaqama alaihima fa huwa muslim. Kalau ternyata dia terus begitu istiqamah di atas dua kalimat syahadat, berarti dia benar-benar muslim. Wa in dhahara minhu, kalau tampak daripadanya apa yang membatalkan persaksiannya, fa innahu yakunu murtaddan, maka berarti dia menjadi murtad. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat dari satu sisi dan lihat dari sisi lain. Dari sisi pelakunya, hendaknya siapa yang mempersaksikan dengan dua kalimat syahadat harus diiringi dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah kecuali Allah. Dan juga harus mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat syahadat. Ini harus diperhatikan bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dilihat dari sisi kita memandang orang lain, mereka bersyahadat atau belum, muslim atau belum muslim, maka yang diterima adalah pertama persaksian mereka. Kalau mereka sudah bersaksi secara zahir, kita tahu, kita mendengar, dan kita lihat tanda-tandanya bahwa dia benar-benar muslim, artinya kelihatan salatnya, kelihatan, maka kita perlakukan sebagai muslim. Tapi akidah, keyakinannya belum tentu. Iya, walaupun kita tidak tahu, karena itu urusan hati manusia. Jadi kalau dari diri kita, kita harus tiga-tiganya. Tapi ketika melihat orang lain, maka kita lihat dari zahirnya. Adapun batinnya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang tadi, idza qaluha, kalau sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah mengucapkannya, maka terlindung darahnya dan hartanya. Apa di akhir kalimatnya? Hisabuhum 'ala Allah. Adapun yang akan menghitung dan menghisab urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahkum ala dhahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi zahirnya, Allah yang akan mengurusi urusan hati mereka. Wa ma'na syahadah an la ilaha illallah an a'taqida biqalbika wa an tantiqa bilisanika wa tuqir wa ta'tarif bi annahu la yastahiqul ibadah illallah. Makna persaksian la ilaha illallah adalah engkau meyakini dengan hatimu dan mengucapkan dengan lisanmu, dan engkau mengikrarkan dan mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kulla ma'budin siwahu fa huwa batil, dan meyakini, mengakui, mengikrarkan bahwa setiap sesembahan selain Allah adalah batil. Wa ibadatuhu batilah, dan peribadatannya kepada selain Allah batil. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, Adapun yang mereka seru selain Allah adalah batil. Wa anna Allah wal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Itu makna persaksian la ilaha illallah. Wa ma'na syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Adapun makna persaksian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta'tarifa zahiran wa batinan bi annahu Rasulullah. Amma man yantiqa bi lisanihi wa huwa la ya'tarif fi batinihi bi risalatihi fa hadha munafiq. Makna syahadat Muhammadan Rasulullah, engkau mengakui secara lahir dan batin. Mengakui secara lahir dan batin artinya secara zahirnya kamu katakan saya mengakui, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus oleh Allah. Batinnya meyakini bahwa beliau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma may yantiqu bi lisanihi, adapun siapa yang mengucapkan dengan lisannya, wa huwa la ya'tarif fi batinihi, tetapi di hatinya tidak yakin tentang kerasulan beliau, fahada munafiq, maka orang seperti ini adalah munafiq. Qala ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan jika datang para munafiqun, mereka berkata, kami mempersaksikan innaka la rasulullah, bahwa engkau benar-benar Rasulullah, kata munafiqun. Wallahu ya'lamu annaka innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah mempersaksikan bahwa munafiqin lakadzibun, dan bahwasanya munafiqin adalah para pendusta. Dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama. Dan juga Allah berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allah katakan tentang mereka para munafiqin bahwa mereka mengucapkan di lidahnya apa yang tidak diucapkan di hatinya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Ini munafik. Berarti harus mempersaksikan dengan lahir dan batin, di lidahnya dan juga di hatinya. Dan dibuktikan. Apa buktinya? Tentunya kalau beliau adalah Rasulullah, buktikan. Bagaimana sikap seseorang muslim terhadap Rasul yang diutus oleh Allah? Mengikutinya, mentaatinya, menerima berita-beritanya, mempercayainya, menjadikannya sebagai contoh teladan yang baik, mengutamakannya di atas ucapan orang lain, ila akhirih. Itu semua konsekuensi-konsekuensi syahadat Muhammad dan Rasulullah. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Fa yatalakhas makna syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, maka diringkas makna syahadat Muhammad dan Rasulullah dan konsekuensi-konsekuensi dari persaksian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah diringkas pada kalimat fi ta'atihi fi ma amar, mentaatinya pada apa yang diperintahkan. Itu satu. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkannya pada apa yang diberitakan. Wajtinabuna ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarangnya dan ditegurnya. Wa alla ya'budallah illa bima syara', dan agar jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan. Ini konsekuensi dari Muhammad dan Rasulullah. Kalau kita mengakui bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah, maka kalau beliau berbicara dengan perintah, berarti perintah Allah, karena beliau utusan Allah. Kalau beliau melarang, berarti itu larangan Allah. Kalau beliau memberitakan, berarti itu berita dari Allah, karena beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika memerintahkan harus diterima, ditaati. Kalau melarang, maka kita harus tinggalkan apa yang dilarang. Dan kalau memberitakan dengan satu berita, kita harus percaya. Kami percaya kalau itu dari Allah. Perintah dan larangan kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau berita-berita, apa kita katakan? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga agar jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkannya. Karena beliau diutus untuk mengajarkan bagaimana tata cara beribadah. Siapa yang beribadah tidak seperti tata cara beliau, maka ditolak. Dan Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Ta'atuhu fima amar. Kita lihat satu persatu. Ketaatan pada beliau dengan apa yang diperintahkannya. Fa idza amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi amrin fa innaka tantathiluhu. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan dengan satu perintah, maka engkau laksanakan. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, dengan satu keputusan, maka tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mereka pilihan kecuali taat. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Perhatikan ayat ini, disebutkan Allah dan Rasulnya dengan wawul atfi. Idza qada Allahu wa rasuluh. Kalau ada keputusan Allah dan Rasulnya. Sehingga jangan membedakannya. Beberapa kelompok muslimin mengatakan harus kita bedakan. Karena Rasulullah SAW bukan Tuhan. Maka kalau perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau perintah Rasul, sebaiknya kita kerjakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Maksudnya kalau taat pada Allah wajib, taat pada Rasul itu anjuran saja. Fahada jahlun baqi'. Itu kebodohan yang nyata. Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat, selalu digandengkan, diiringkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dirinya, bersama Allah Ta'ala. Allah katakan ati'ullah wa ati'ar rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Idza qada Allah wa rasuluh. Jika Allah memutuskan dan juga Rasul. Selalu disebut Rasul, Rasul, Rasul. Maka sungguh mereka berdusta wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah, mereka berdusta. Bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul wajib. Apakah ayat ataupun hadis kalau di dalamnya terkandung perintah, maka hukum asalnya wajib. Yaqtadi al-wujub. Illa idza dalla dalilun akhar, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil lain bahwa itu bukan wajib. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang bawang putih ta'amul khabith, makanan yang busuk, kata Nabi, dan kemudian orang yang makan buah tersebut jangan dekati masjidku, mereka berkata hurrimat, hurrimat, kata para sahabat. Kan ini Rasul, kalau sudah menyatakan itu jelek, haram, hurrimat, hurrimat. Baru kemudian Nabi menyatakan tidak, aku tidak mengharamkannya. Berarti itu adalah makruh, khususnya bagi orang yang mau ke masjid. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau ada dalil lain yang menurunkan dari wajib, maka dia turun. Tetapi kalau tidak ada dalil lain, al-aslu fihi al-wujub. Hukum asalnya adalah wajib. Barakallahu fikum. Tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan beliau pada apa yang beliau khabarkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an asya'a. Nabi mengkhabarkan tentang beberapa perkara-perkara min umuril ghaib. Al-madiyah wal-mustaqbalah. Nabi mengkhabarkan tentang perkara-perkara ghaib yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang ghaib-ghaib yang telah lalu adalah penciptaan dan sebelum penciptaan. Sedangkan yang mustaqbalah, yang akan datang, adalah apa yang akan terjadi di akhir zaman dan apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW mengkhabarkan berita-beritanya. Maka wajib diimani. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nanti di akhir zaman akan turun Isa. Nanti di akhir zaman akan terjadi perang kaum muslimin dengan Yahudi. Nanti akan di akhir zaman akan terjadi sekian banyak hadis memberitakan akan terjadi di akhir zaman. Semuanya harus kita imani. Barang siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya pada Rasul. Yang berarti tidak percaya pada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saja percaya. Mengapa kita tidak percaya? Ata'manuni wa ana aminu man fis sama, kata Nabi SAW. Apakah kalian tidak percaya padaku? Padahal aku adalah kepercayaan yang di langit sana. Kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terlihatlah betapa sesatnya para aqlaniyun yang menolak berita-berita dari Nabi. Dengan alasan tidak masuk akal. Dengan alasan begini, dengan alasan begitu. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yantiqu anil hawa. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain ucapannya semuanya dari wahyu. Maka barakallahu fikum. Konsekuensi kedua, menerima semua berita-beritanya. Fa akhbaruhu sallallahu alaihi wasallam sidqun wa yaqinun. Sidqun wa yaqinun. Berita-berita beliau semuanya jujur dan meyakinkan. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau jujur dan terpercaya. La yatatarraq ilaiha syakkun idza shahhat anhu. Tidak ada padanya keraguan sedikit pun kalau memang hadisnya sahih. Syaitan, iblis dan anak buahnya selalu membuat tashkik. Selalu membuat tashkik. Peraguan atau membuat keraguan. Sehingga membuat berita-berita syubhat yang membuat orang ragu pada hadis. Ya Quran. Quran itu kan meyakinkan, mutawatir. Tapi hadis bisa sahih, bisa dhaif, bisa gini. Jangan-jangan namanya hafalan orang. Namanya hafalan manusia kadang-kadang bisa salah, bisa keliru. Jadi gimana? Jadi ya sudahlah, yang tidak meyakinkan jangan dipakai. Atau kalau mau dipakai sebagai pendukung saja, jangan sebagai hukum. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kebodohan. Memang kalau orang bodoh itu enggak yakin. Kalau orang bodoh enggak yakin. Misalnya kalau ada seseorang ditanya, di mana rumah si fulan? Dia tidak tahu. Kalau enggak salah di sana atau di sini? Kayaknya di sana. Kenapa? Karena dia jahil. Tetapi kalau orang itu alim, tidak ada keraguan. Dia akan menyatakan bahwa ini pasti benar. Barakallahu fikum. Sehingga para ahlul hadis telah memisahkan yang sahih dan hasan dengan ilmu yang mereka punya. Ini ilmu penelitian terhadap hadis. Dengan ilmu rijalnya, dengan ilmu sanadnya, dengan rawi satu persatunya, dengan semua apa yang berkait dengannya, mereka tahu. Sehingga mereka yakin, ini sahih. Barakallahu fiikum. Maka apa yang diucapkan dari Nabi, kalau sudah terbukti sahih, pasti benar. Pasti hak. Karena itu ucapan Nabi SAW. Apalagi sekian banyak hadis juga mutawatir. Akhwan ibn na'azakumullah. Dan mereka membuat keraguan juga dengan membandingkan atau mencontohkan dengan contoh-contoh yang bodoh sesungguhnya. Mengapa? Karena contoh yang mereka lakukan dengan orang-orang sekarang yang sudah jauh berbeda dengan orang-orang terdahulu. Kita bikin permainan, katanya. Permainan. Dibikin 5 kursi atau 6 kursi. Kayak kereta api begitu. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Ya. Saya bisikkan kata-kata kalimat kepada orang ini. Kamu bisikkan ke belakang, kamu bisikkan belakang, kamu bisikkan belakang. Jadinya apa di belakang? Judulnya permainan. Ya. Tetapi sungguhnya itu tashkik. Ya. Nanti ketawa. Ya. Kenapa? Karena di belakang sudah kacau. Bisik-bisik-bisik. Ya. Belakangnya bisikin belakangnya. Belakangnya bisikin belakangnya. Ternyata ada yang dengarnya tidak benar. Ada yang mendengarnya tidak jelas. Ada yang mengucapkannya tidak jelas. Sila akhirnya sampai di belakang sudah berbeda sekali. Tertawa mereka. Maksudnya apa? Maksudnya wahai kaum muslimin. Lihat sanad itu kayak gini nih. Baru 5 saja sudah kacau. Apalagi sekian banyak. Ini barakallahu fikum di atasnya bodoh. Ya. Dungu. Ya. Mengapa? Banyak sekali 5-6. Di antara hadis ada yang cuma 3 rawinya. Itu satu. Ya. Barakallahu fikum. Sampai ketiga sudah dicatat. Tertulis. Dan tulisannya mereka tahu. Ada. Di beberapa museum-museum. Beberapa tertulis. Bahkan dari muridnya Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa? Sanadnya cuma berapa itu? Tertulis juga. Demikian pula ada beberapa tulisan tercatat dari sekian banyak. Mereka bikin tashkik dengan 5 orang atau 6 orang. Itu satu. Yang kedua, mereka dulu tidak seperti kalian sekarang. Lemah hafalannya, tidak fasih. Yang ketiga, kalian pakai bahasa asing, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah dihafal dan tidak akan salah. Kalau kalian fasih. Kalau kalian fasih, tidak akan salah. Buktinya Al-Quran, banyak hufaz, banyak penghafal-penghafal. Hadis juga banyak penghafal-penghafal sampai hari ini. Apalagi waktu itu. Barakallahu fikum, permainan-permainan bodoh untuk membuat keraguan-keraguan terhadap sanad. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Orangnya bukan mereka, tapi para a'immah, penghafal-penghafal. Bahasanya bukan bahasa mereka, bahasa Arab yang mudah untuk dihafal dan tidak akan salah, enggak akan keliru karena ada fasahah. Fasahah itu membantu untuk tidak salah. Yang ketiga, sanadnya tidak sepanjang itu. Barakallahu fikum. Dan juga ditambah lagi dengan mereka sebagian mencatat, meriwayatkan dengan catatannya. Meriwayatkan dengan catatannya. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kalau mempelajari ilmu hadis semakin rinci, niscaya kita akan semakin yakin bahwa hadis yang sahih benar-benar terbukti secara yakin bahwa itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيك سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته